dan janjiku, walaupun ku dapat kekasih yang baru. Laki-laki memang pandai dalam urusan bercinta, di balik kejujurannya masih ada tanda dusta. Aduh, abang, jatuh cinta sampai berkali-kali. Dan ku sayang, menyulam di atas kain benang sutra, tak sadar tanganku tertusuk jarum. Diriku tak mampu membalut luka di tanganmu. Maafkan diriku, oh maafkan. Sekarang tulislah lembaran yang baru di atas kertas putih ini. Setelah kau tulis, aku tanda Hmm.